Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau tanya bagaimana mengatasi diri saya yang sudah berbohong kesana kemari. Saya berusaha berhenti, tapi dalam berbicara kebohongan itu keluar tiba-tiba. Bagaimana cara mengatasi masalah saya ini, Buya? Subhanallah. Benar yang disabdakan Nabi SAW. Nabi pernah menyebutkan kalau ada orang biasa bohong, dia akan selalu bohong-bohong sampai dicap dia itu pembohong. Bohong itu karena kebiasaan. Sampai dicap pembohong. Maka ajari anak kita untuk jujur. Sebab kalau orang biasa bohong terus berkembang sampai dicap dia itu adalah pembohong dan menjadi pembohong. Jadi kalau ngomong enggak bohong enggak enak. Dia pergi ke warung. Dia ditanya beli apa kok. Padahal dia beli jelas beli mie, enggak repot ngomong mie. Tapi dia ngomong yang lainnya. Memang nasib orang yang biasa berbohong. Dosa besar. Allah benci, tidak suka, menjadi sebab kita ke neraka. Sampai dikatakan al-mu'min, seorang mu'min qad yasriku wa qad yasni. Seorang mu'min mungkin kepleset dalam dosa-dosa. Seorang mu'min mungkin kepleset dalam dosa mengambil haknya orang lain. Mungkin kepleset dalam zina. Tapi seorang mu'min yang sesungguhnya la yakdzib, tidak akan berdusta. Karena dusta ini adalah subhanallah. Dosa itu besar. Jangan dianggap sepele. Maka biasakan kita untuk selalu jujur. Tapi ingat jujur ada ilmunya juga. Mohon maaf nih, kalau orang tidak punya ilmu salah. Jujurnya adalah bukan ada beberapa urusan yang tidak boleh jujur. Urusan dosa Anda dengan Allah tidak usah jujur sama orang. Karena itu urusan diri Anda dengan Allah. Takut salah. Memang kalau belajar ilmu itu kalau setengah-setengah bisa jadi bermasalah. Orang terus terang, seorang anak gadis dia punya masa lalu yang jelek. Mau menikah terus terang. Saya harus jujur kata Buya. Bang calonku, saya sudah pernah zina. Nah, ini kebodohan. Nah ini makanya ilmu jujur ini penting. Cuman jujur seperti apa? Hanya yang harus kita pahami, ada beberapa namanya dusta. Bohong. Bohong, dusta. Berbohong itu adalah haram, dosa besar. Pokoknya bohong-bohong misalnya ditanya begini aja harus bohong, tidak ada bahayanya kok. Tanya dari mana? Ya bilang tuh ini. Apa itu? Bohong. Jadi ada orang bohong ngerti bohong. Sampai ada sebuah kisah ada orang kalau enggak bohong enggak bisa. Anaknya paling benar. Abah jangan bohong, Bah. Terus gimana? Ya gitu nak, pokoknya kalau Abah ngomong nanti kamu ingetin ya. Ya, Bah. Nah, ya cerita. Ini sebuah kisah tapi bisa jadi contoh kalau orang begitu. Ada tamu langsung ngomong, wah tamuku kemarin aku pergi hutan, aku bertemu harimau yang ekornya panjangnya 10 meter. Anaknya bilang, oh bukan 10 meter, 8 meter. Oh bukan 8 meter, 6 meter. Oh bukan 6 meter, 4 meter. Tepuk lagi. Bukan 4 meter, 2 meter. Tepuk lagi. Memangnya gak pakai ekor ya? Marah ya. Jadi artinya ada masih ini guyonan waktu di pondok dulu tuh ceritakan orang bohong itu kayak gitu. Kadang-kadang berlebihan. Bohong dok coba. Berlebihan. Ini jadi apapun pembohong, jadi pedagang bohong, jadi ustaz pembohong, mempelajari ilmu hadis jadi pendusta hadis. Man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi ustaz pembohong, ngaku ketemu rasul enggak ketemu nabi, macam-macam. Oh, Nabi Muhammad ini biasa bohong dia. Lihat aja. Sejarahnya pembohong itu begitu. Kalau dia tidak segera tobat, takut kepada Allah. Dan perlu bertahan. Dia harus merangi kebohongan itu. Maka jawaban untuk yang bertanya, Anda harus perangi. Anda harus jujur dengan Allah. Misalnya, janji aja. Kalau sampai saya bohong, saya bayar 10 juta. Waduh, kena 10 juta. Harus jujur. Kalau itu harganya keluar 10 juta, habis lah duitnya nanti. Artinya Anda jujur, kalau ada orang biasa bohong, jujur dan tolong segera dibenahi dan harus berusaha. Maka itu yang benahi ilmu tasawuf. Al-kidib adalah ini, penyakit. Berangkat dari hati, lalu diucapkan oleh lisan. Dan alamatin nifak, tanda kemunafikan. Kalau orang biasa bohong, bisa jadi dia munafik. Orang yang tidak punya iman di dalam hatinya, na'udzubillah, takutlah kepada Allah. Maka anak-anak kecil kita pun harus kita biasain, ajakkan untuk jujur. Cuman kadang kita ini namanya salah mendidik karena tidak pernah belajar mendidik. Di saat anak jujur kita hantam, kita marahi. Di saat bohong kita maafkan. Kalau di saat anak kita jujur melakukan kesalahan sebesar apapun, ya sanjung tentang kejujurannya. Kalau ingin menegur kesalahannya, waktu yang berbeda. Sama Rasulullah pernah, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika pernah, ada waktu perang Badar itu. Sayyidina Imam Ali itu menangkap satu orang. Nabi lagi sholat. Menangkap dua orang itu, lalu ditanya oleh Sayyidina Ali, "Hei, kamu siapa? Kamu mata-mata?" "Bukan, saya hanya pengembala di sini cari air." "Bohong, kamu mata-mata?" "Bukan, dipukuli." "Kamu mata-mata?" "Iya, saya mata-mata." "Sudah, awas ya, kamu jangan bicara mantap, bunuh, pokoknya diancam, jangan melakukan jangan merusak, pokoknya jangan melakukan kesalahan di sini. Pokoknya kamu pulang, saya bebaskan, tapi kamu tidak boleh memberikan kabar tentang apa yang ada di sini." Baik, pergilah dua anak muda itu, dimarahi oleh Sayyidina Ali dan dihukum. Apa dilepas. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum, "Ya Ali, wahai Ali. Aneh kamu itu. Di saat dia jujur, kamu pukulin. Di saat dia bohong, kamu lepas." Pertama dia itu sebetulnya memang seorang pengembala. Waktu ngomong pengembala, "Kamu mata-mata." "Bukan, saya pengembala." "Kamu mata-mata." "Bukan, saya pengembala." "Kamu mata-mata." "Iya, saya mata-mata." Dilepas. Nah, ini terjadi kepada dua manusia mulia, Madinatul Ibni wa Babuha, Nabi Muhammad dan Imam Ali. Karena Imam Ali adalah, ini pendidikan orang pun begitu kadang. Anak kita itu kalau jujur malah diamuk, dihabisin. Akhirnya anak merasa aman. Paling enak bohong, paling enak bohong. Nah itu, hati-hati. Ya, pendidikan. Dari kecil dia bisa dilatih. Wallahu a'lam bishawab.